hati. Sampai kapanpun jangan pernah kau sakiti. Sayangku kepadamu tulus dari hati. Tak akan ku sia-siakan cintaku iki. Yang ku inginkan darimu jangan sampai engkau pergi.